Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-karim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan di tempat yang penuh dengan barakah dalam kegiatan talabul ilmi, dan insya Allah seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ikhwanibiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sampai dengan penyebutan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala soal salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwa Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin. Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Kita ulangi pernyataan beliau dalam Usulus Sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. Tidak cukup seseorang mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Jadi harus lengkap. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Qala fa inna kalamallah laisa bibainin minhu. Sesungguhnya kalam Allah laisa bibainin minhu. Tidaklah jauh dari Allah. Karena kalam merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sedangkan yang disebut dengan sifat itu adalah maqama ala dzat, sesuatu yang ada pada dzat. Kalau sesuatu dikatakan ada pada dzat, maka enggak akan pernah terlepas, terpisah, jauh dari dzatnya. Walaysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada sedikit pun dari kalam Allah itu yang merupakan makhluk. Wa iyyaka wa munadharatu man ahdatsa fihi. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, hindari olehmu berdebat dengan orang yang memiliki pemikiran baru dalam hal Al-Qur'an. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan hindari berdebat dengan orang yang memiliki paham lafziyah. Paham lafziyah itu adalah paham yang menyatakan bahwa lafadku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Ini paham lafziyah. Hindari debat dengan mereka, dengan orang-orang yang mempunyai paham seperti itu. Wa man waqafa fihi faqala la adri makhlukun aw laysa bimakhluk. Dan hindari, jauhi olehmu berdebat dengan orang yang memiliki paham waqfiyah. Paham waqfiyah itu adalah paham yang menyatakan bahwa saya tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Dengan kata lain, yang memiliki pemikiran tawakuf tentang Al-Quran, tidak mengatakan Quran itu makhluk, tidak juga mengatakan Quran bukan makhluk. Nah, jadi Imam Ahmad rahimahullahu taala memberikan arahan kepada kita untuk menghindari perdebatan dengan tiga kelompok ini. Pertama, yang memiliki paham baru tentang Al-Qur'an. Yang kedua, hindari berdebat dengan orang-orang yang memiliki paham lafziyah. Kemudian yang ketiga, dengan orang-orang yang memiliki paham waqfiyah atau yang tawakuf tentang Al-Qur'an. Wa innama huwa kalamullah, Al-Qur'an itu sesungguhnya adalah kalam Allah. Fa hadza sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluq wa innama huwa kalamullah laysa bimakhluq. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, orang yang memiliki paham tawakuf tentang Al-Quran itu, maka pada prinsipnya ia adalah sahibu bid'ah, pelaku bid'ah. Sama seperti orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena tidak ada artinya tawakuf. Biasanya seseorang ketika tawakuf tentang hal yang sudah jelas-jelas benar, itu akan condong kepada kebatilan. Qala wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluqin. Al-Qur'an sesungguhnya adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah. Selanjutnya Syekh Rabi hafizahullahu taala dalam uraiannya beliau mengatakan, sebelumnya beliau telah menyinggung soal pentingnya pembahasan tentang ini. Beliau menyebut bagaimana keteguhan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Qala hafizahullah, fal Qur'anu was sunnatu yadullani ala anna al Qur'ana kalamullah takallama bihi subhanahu wa ta'ala awhahu ila Jibril wa Jibril ballaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Quran dan As-Sunnah keduanya menunjukkan bahwa Quran itu adalah kalam Allah. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara. Allah menyampaikan kalamnya itu kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallah yatakallamu mata sya'a wa idha sya'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan berbicara kapan dia kehendaki. Wa idza syaa, dan apabila dia Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Oleh karena itu ada istilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu lam yazal wa la yazal mutakalliman. Allah subhanahu wa ta'ala itu terus berbicara. Ya. Sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah berkehendak untuk berbicara, maka Allah berbicara. Nah. Karena perbincaraan atau kalam Allah subhanahu wa ta'ala ini berhubungan dengan kehendaknya, maka itu bisa terjadi kapan saja. Qala wa min kalamihi alladhi la tafnihi al-bihar, dan sebagai bukti dari kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala yang la tafnihi al-bihar, tidak dapat diliput oleh lautan sekalipun, ya, meski lautan itu berupa tinta. Allah jelaskan hal ini di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, seandainya lautan itu berupa tinta. Bayangkan, lautan berupa tinta. Dunia ini terdiri dari lautan dan daratan. Ya. Kalau kita melihat laut, maka kita akan melihat sejauh mata memandang. Ya. Luas. Katakanlah, seandainya lautan ini berupa tinta, digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ya, maka la nafidal bahru, lautan yang berupa tinta itu akan habis duluan, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah itu dapat dituliskan semuanya. Nah, walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun kami datangkan lagi tinta yang seperti itu, seperti lautan, tetap tidak akan mampu, ya, menuliskan kalimat-kalimat Allah azza wa jalla. Nah, qala fa min kalamihi al-kutubu al-munazzalatu li islahil bashar wa li hidayatihim wa li inqiyadihim min ad-dhalal. Dan di antara bentuk kalam atau di antara kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah kitab-kitab yang diturunkan. Kitab-kitab yang diturunkan itu semua adalah kalam Allah azza wa jal. Li islahil bashar, untuk memperbaiki kondisi manusia. Wali hidayatihim, dan dalam rangka memberikan hidayah kepada mereka. Wali inqadihim minad dalal, dan dalam rangka menyelamatkan mereka dari kesesatan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus, ya. Ke jalan yang lurus. Ini semua sebagai gambaran dari kalam Allah azza wa jalla. Nah, kitab-kitab yang Allah turunkan itu semua adalah kalam Allah. Tujuan dari turunnya kitab-kitab tersebut adalah dalam rangka memperbaiki kondisi manusia, memberikan hidayah kepada mereka, dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Walil maqasidi wal ghayati al hakimati allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan turunnya kitab-kitab ini yang merupakan kalam Allah adalah untuk tujuan-tujuan dan maksud-maksud al-hakimah yang lurus, yang bijaksana, ya, yang penuh dengan hikmah. Allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala, yang tidak diketahui kecuali oleh Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadza min rahmatihi wa min hikmatihi wa min muqtadayati rububiyatihi. Ini adalah gambaran dari rahmat Allah, kemudian hikmahnya, serta tuntutan dari rububiyahnya. An yuhi ila rusul, Allah mewahyukan kalamnya itu kepada para rasul. Wa yunzilu ilaihim al-kutub, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab. Litasluha biha hayatahum, agar menjadi baik kehidupan mereka. Wa tastaqima alaiha hayatahum, dan agar menjadi lurus kehidupan mereka. Wa yata'ahaluna biwahyi hadihil kutub, dan agar mereka memahami dengan betul kitab-kitabnya ini. Wal amal biha, dan mengamalkannya. Wa bimuqtadhaha, mengamalkannya, mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, lidukhulil jannah wa mardati rabbil alamin, supaya dapat masuk ke surga dan mendapatkan keriduan Allah Rabbul Alamin. Qala wa man khalafaha wa anadaha taqumu alaihi alhujjatu wa yastahiqqu jazaa'al kafirin wal mutakabbirin wa huwa alkhuludu finnar kama tuhaddithullah an dzalika tahaddatsallahu an dzalika. Wa man khalafaha, barang siapa yang menyelisihinya, wa anadaha, dan menampakkan pembangkangan terhadapnya, maka hujjah telah tegak kepadanya. Wa yastahiqqu jazaa'al kafirin, dan berhak mendapatkan balasan seperti balasan yang diterima oleh orang-orang kafir, wal mutakabbirin, dan orang-orang yang menyombongkan dirinya, wa huwal khuludu finnar, yaitu kekal di dalam neraka sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan hal itu. Nah, kemudian Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengatakan wal Qur'anu kalamullah. Imam Ahmad mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Allahu takallama bihi subhanah. Allah berbicara dengannya subhanahu wa taala. Wal kutubu al-munazzalatu kalamullah. Auhaha ila ibadihi. Sekali lagi, semua kitab-kitab yang diturunkannya adalah kalam Allah yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Wa kallama Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala juga berbicara kepada Musa. Wa kallama Muhammadan, dan berbicara kepada Nabi Muhammad Lailatul Isra alaihi salatu wassalam, pada malam peristiwa Isra alaihi salatu wassalam. Wa yunadi yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hari kiamat. Ya, ini bukti-bukti bahwa Allah yatakallam, bahwa Allah berbicara. Allah berbicara kepada Musa, Allah berbicara kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyeru pada hari kiamat, aina syurakai. Qala, Allah berfirman di Quran surat Asy-Syu'ara, wa idnada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa. Qala an-nida'u la yakunu illa biharfin wa sautin yaliqu billah. Yang namanya panggilan itu tentu tidak akan terjadi kecuali panggilan tersebut mengandung unsur huruf dan suara. Asy-Syaikh hafizahullahu taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala itu mengandung unsur huruf dan suara. Sesuatu yang disebut dengan kalam tidak disebut kalam kalau tidak mengandung unsur dan unsur huruf dan suara. Ya. Maka ketika kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yatakallam, berbicara, maka kalam Allah Azza wa Jalla itu mengandung unsur huruf dan suara. Kitab Al-Quran yang kita baca itu terdiri dari huruf-huruf. Ini bukti bahwa kalam Allah itu mengandung unsur apa? Huruf. Kalau bukti bahwa kalam Allah mengandung unsur suara, maka diantaranya adalah ketika Allah berbicara kepada Musa, buktinya. Kemudian ketika Allah bicara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Allah menyeru pada hari kiamat. Bahkan di sini di Quran Asy-Syu'ara ayat yang ke-10 Allah berfirman, wa id nada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil siapa? Musa. Suatu panggilan itu baru akan bisa didengar ketika mengandung unsur apa? Suara. Oleh karena itu, maka kalam Allah mengandung unsur huruf dan suara. Bukan kalam nafsi, bukan kalam yang tersembunyi, bukan kalam yang tidak bisa didengar, ya. Bukan kalam yang tidak mengandung unsur apa? Huruf. Nah, sebagian orang ada yang berpendapat bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala itu kalam nafsi. meyakini bahwa Allah yatakallam, Allah berbicara, tetapi ya, kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu kalam nafsi, kalam yang tidak kelihatan, kalam yang tidak mengandung unsur huruf dan suara. Nah, ini pemahaman yang batil, pemahaman Asy'ariyah. Qala an-nida'u la yakunu illa biharfin wa sautin yaliqu billah. Sekali lagi, sebuah panggilan itu tidak akan terjadi, tidak akan ada kecuali mengandung unsur huruf dan suara yaliqu billah, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. La yushbihu saut wala huruf wala kalamul makhluqin. La yushbihu sauta wala hurufa wala kalamal makhluqin. Tidak sama dengan suara, huruf, dan kalam makhluknya. Kita diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Masing-masing kita yatakallam. Dan kalam yang keluar dari diri kita itu mengandung unsur huruf dan juga apa? Suara. Dari mana bukti mengandung unsur huruf? Coba antum bicara, sebut A, B, C. Maka kita bisa menuliskannya A, B, dan C. Ini kalam yang keluar, perkataan yang keluar dari diri kita mengandung unsur suara, jelas. Karena masing-masing kita mampu dan dapat apa? Mendengarnya dengan baik. Nah, tapi kalam kita yang juga mengandung unsur huruf dan suara itu tidak sama dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Allah juga yatakallam. Allah memiliki sifat kalam. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala juga terdiri dari unsur huruf dan suara, tetapi tidak sama dengan kita. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Selesai. Sekalipun dari segi istilah, dari segi nama sama, tapi hakikatnya berbeda. Jadi kita tidak perlu dipusingkan ya, ketika berbicara membahas tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, membahas tentang sifat-sifat Allah, untuk memikirkannya, menerka-nerka, menduga-duga. Gak perlu. Cukup bagi kita menghadirkan dan selalu mengingat satu ayat ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Setiap kali kita menemukan ada sifat Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka untuk memahaminya sederhana saja. Hadirkan selalu ayat laisa kamitslihi syai'un. Kemudian kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yad, sifat tangan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajah, sifat wajah. Kita yakini, kita imani. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberitahukannya kepada kita. Jangan kemudian kita susah-susah memikirkannya, menerka-nerka, menduga-duga. Cukup kita ingat, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Inna lillahi yad. Lillahi wajh, Allah punya tangan. Ya. Allah punya wajah. Nah, memiliki sifat tangan, memiliki sifat wajah dan sifat-sifat lainnya. Nah. Tidak sulit bagi kita untuk menetapkannya dan mengimaninya. Apapun yang ada pada Allah Azza wa Jal sebagai sifatnya, maka tidak akan pernah sama dengan apa yang ada pada makhluknya. Berikut sifat-sifatnya. Nah. Qala fallahu yatakallam, maka Allah Azza wa Jalla yatakallam, Allah berbicara. Wal kalamu sifatu kamal, kalam adalah sifat kamal, sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Fal jamadu la yatakallam, benda-benda mati la yatakallam, tidak dapat berbicara. Wal hayawanat la tatakallam, hewan-hewan tidak dapat berbicara. Wa hiya ahattu minal bashar alladzina yatakallamun, dan jelas benda-benda mati, binatang-binatang atau hewan itu lebih rendah ya, kedudukannya daripada manusia yang mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Fallah karramal insan wa kammalahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, kemudian memberi kesempurnaan kepada manusia. Wa min kamalihi wa akmala kamalatihi al-kalam alladhi tamayyaza bihi ala sa'iril makhluqat. Dan di antara kesempurnaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, bahkan ini hal yang paling sempurna, yaitu al-kalam, kemampuan untuk berbicara. Alladhi tamayyaza bihi ala sa'iril makhluqat, yang dengan itu manusia berbeda dengan seluruh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, jadi perlu untuk kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat apa? Berbicara. Nah. Ini hal yang patut untuk kita syukuri. Nah. Binatang, benda-benda mati tidak memiliki kemampuan seperti kita. Kita dapat berkomunikasi dengan baik antar kita melalui pembicaraan. Nah, kita bisa saling memahami antar kita dengan adanya al-kalam, pembicaraan. Dan itu semua sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita manusia. Maka kita harus mensyukurinya, menjaga lisan. Ya, menjaga lisan yang merupakan tempat keluarnya apa? Kalam. Ya. Jaga dengan baik agar kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bernilai ibadah. Ya. Kata-kata yang tidak mengandung unsur pelanggaran dosa dan maksiat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut, dari lisan ini, melainkan ada yang menyaksikannya, ada yang mencatatnya. Ini menandakan bahwa nikmat kemampuan berbicara itu nikmat yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggung jawabannya dari kita. Ya. Jadi jaga lisan. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyinggung dalam banyak sabdanya soal adanya orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan oleh apa? Kata-katanya, disebabkan oleh lisannya. Nah, kata-kata yang keluar dari diri kita ini bisa membuat kita berada di tempat atau di kedudukan yang tinggi, tetapi sebaliknya bisa juga membuat kita berada di kedudukan yang paling rendah. Ya, tergantung kita bagaimana menggunakannya, ya, mengucapkannya. Nah, apakah kita gunakan untuk hal-hal yang baik ataukah tidak? Nah, qala فالله الذي أعطى البشر والملائكة والجن العقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah memberikan kepada manusia, kepada para malaikat, kepada jin al-uqala, ya, yang berakal, أعطاهم هذه القدرة, Allah berikan kepada mereka kemampuan ini, yaitu alal kalam, kemampuan untuk dapat apa? Berbicara. Nah, jadi kalam ini sesuatu yang sempurna bagi kita. Ya, segala sesuatu yang sempurna bagi kita, maka tentu ya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk memiliki hal tersebut. Nah, qala wa sifatul kalam min sifatil kamal. Maka sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna. Wallahu kamilun. Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Yahabu min kamalihi liman yasha min ibadihi wa makhluqatihi. Allah akan memberikan dari kesempurnaannya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Min ibadihi wa makhluqatihi, dari kalangan hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Fahiya sifatul kamal, maka sekali lagi kalam adalah sifat yang sempurna. Al ilmu sifatul kamal, ilmu sifat yang sempurna. Wal qudratu sifatul kamal, qudrah juga sifat yang sempurna. Falladhi yaslubu anillah al-kalam wal-ilma wal-qudrata hadha tanakkusullah ghayatat tanakkus. Maka orang yang menghilangkan sifat kalam dari Allah, sifat ilmu, sifat qudrah dari Allah, ini adalah bentuk merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan serendah-rendahnya, wal-iyadu billah. Oleh karena itu, lamma qala ahadu kufar Quraisy, ketika salah seorang kafir Quraisy mengatakan in hadza illa qaulul bashar, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala sa'uslihi saqar. Ini kalam Allah ini ila qaulul bashar adalah kalam sama seperti kalam manusia. Ya, bukan kalam Allah, ini kalam manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan neraka. Sa'uslihi saqar. Aku akan memasukkan orang yang mengatakan ini ke dalam saqar, neraka. Nah, lengkapnya itu ada di Quran surat Al-Mudassir ayat yang ke-18 hingga setelahnya. Innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Baru kemudian kata Allah sa'uslihi saqar. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah, ancamannya adalah saqar. Sa'uslihi saqar. Qala qaulul bashar makhluk. Bila ada orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu adalah qaulul bashar, kalam, perkataan manusia, maka ini sama dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena qaulul bashar makhluk, perkataan manusia adalah makhluk. Fatawa'adahu Allahu hadzal wa'id asyadid. Maka Allah Azza wa Jal mengancam orang yang mengatakan seperti itu dengan ancaman yang keras. Hadza ta'nu fi hadzal Qur'an. Ini adalah celaan yang nyata terhadap Al-Quran. Bi annahu sihrun, seperti menyatakan bahwa Quran adalah sihir. Wa bi annahu qaulul bashar, Quran adalah ucapan manusia. Hadza tanaqqusun, ini bentuk merendahkan Allah. Wa ta'nun, dan celaan fi hadzal Quran, terhadap Al-Quran. Alladhi huwa kalamullah, yang merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu Allah li hidayatil bashar subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Walaysa bimakhluq. Al-Quran, kalam Allah, bukan makhluk. Qala li'anna al-mu'tazilata wal-jahmiyata wal-batiniyata wal-rawafid wal-khawarij wa kulla fi'ati al-dhalal takhtalifu maqalatuhum wa mu'addaha anna allaha la yatakallam. Semua ini penting untuk kita ketahui karena golongan Mu'tazilah, golongan Jahmiyah, golongan Batiniyah, Rawafid, Khawarij, dan semua kelompok-kelompok yang sesat, pernyataan mereka berbeda-beda tentang Al-Quran. Namun pada intinya atau substansinya adalah menyatakan annallaha la yatakallam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berbicara. Hatta al-asyairah ta'atharu bil-mu'tazilah. Sampai pun golongan asyairah, mereka sama terpengaruh dengan golongan Mu'tazilah. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah tetapi kalam nafsi. Tidak mengandung unsur huruf dan suara. Nah. Awailuhum kanu yaquluna al-kalam huwa sifatun qa'imatun bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Para pendahulu dari kalangan mereka Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa kalam Allah itu adalah sifat qa'imah bidzatillah, sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin hadzal Qur'an laisa kalamuhu. Akan tetapi Al-Quran ini bukan kalamnya. Wa innama huwa hikayatun likalamihi. Akan tetapi sebagai hikayat untuk kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan kalam nafsi. Wa kalamuhu sifatun qa'imatun bidhatihi. Adapun kalam Allah atau kalamnya Allah itu adalah sifat yang selalu ada pada zatnya. Laisa biharfin wala sautin. Walakin ma takallam, tidak mengandung unsur huruf, tidak mengandung unsur suara. Walakin ma takallam, Allah tidak berbicara. Karena kalamnya kalam nafsi, tidak mengandung unsur huruf dan suara. Nah, qala hadzal qur'anu laisa kalamuhu. Nas'alullah al-afiyah. Nah, mereka mengatakan bahwa Quran ini bukan kalamnya Allah. Kita memohon keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari pemikiran dan pemahaman yang seperti ini. Wa min awakhiril asyairah. Kalau golongan yang belakangan, ya, belakangan muncul, generasi belakangan dari kelompok asyairah, ada yang mansarraha bi annal Qur'an makhluk. Ada yang nyata-nyata terang-terangan mengatakan Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Jadi ada dua pernyataan dari golongan Asy'ariyah khususnya terkait dengan kalam Allah. Golongan yang dikatakan para pendahulunya itu mengatakan bahwa kalam Allah itu sifat qa'imah bidzatillah. Sifat qa'imah bidzatillah. Sifat yang selalu ada pada zat Allah Azza wa Jalla. La yatakallam. Allah tidak berbicara. Kalam Allah tidak mengandung unsur huruf dan suara. Ini. Kalau generasi belakangan, ya, dari golongan Asy'ariyah menyatakan dengan terang-terangan bahwa Quran adalah makhluk. Ya. Quran adalah makhluk. Jadi mengalami perkembangan yang justru semakin buruk, ya. Bukan semakin baik, tapi justru semakin buruk. Padahal sesuatu yang disebut perkembangan itu harusnya ke arah yang lebih baik. Tapi kalau Asy'ariyah malah su'ul khatimah, ya. Ya, malah su'ul khatimah ini Asy'ariyah. Kalau yang generasi awalnya masih mending lah, mau mengatakan bahwa Quran itu adalah sifatun qa'imatun bidzatillah, sifat yang ada pada zat Allah. Hanya saja Allah tidak berbicara, gitu. Pembicaraan Allah, kalam Allah itu tidak mengandung unsur huruf dan suara. Lah kalau yang belakangan berikutnya, generasi belakangan kesini, justru terang-terangan mengatakan Quran adalah makhluk, tidak lagi menyebut sebagai sifat Allah Azza wa Jalla. Ini sungguh perkembangan yang buruk sekali, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa sesuatu yang disebut berkembang itu harusnya ke arah yang lebih apa? Baik. Dari mulai nol, ya kan, kemudian meningkat, meningkat, meningkat sehingga menjadi baik. Sayang, Asy'ariyah ini seperti ini. Ya. Kita tidak boleh mencontoh perkembangannya, ya, karena tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, kalau kita mau berkembang, maka kita harus berkembang ke arah yang lebih apa? Yang lebih baik. Nah, hari esok, ya, atau hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, kan begitu. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan terus seperti itu. Karena hari ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Hari esok itu masa lalu. Ya, sedangkan masa depan hari esok adalah masa depan, sedangkan hari kemarin adalah masa lalu kita. Ya, harus ada perubahan itu semua, ya, dari masa lalu, hari ini, masa depan harus terus meningkat. Ya. Maka semakin hari kita harus semakin meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, kualitas amal. Nah, jangan sampai menurun. Kita berupaya untuk mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada yang paling akhirnya. Sedangkan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin kita itu akan tetap baik sampai akhir daripada hayat kita. Maka segala sesuatunya yang menentukan adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau terus ya ke arah yang lebih baik atau justru malah menurun? Kita selalu ingat bahwa iman itu yazid wa yanqus, fluktuatif, ya. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka ini hal yang harus kita sadari, kita pertahankan agar iman ini terus dalam keadaan apa? Meningkat. Dari waktu ke waktu. Amal pun demikian harus terus meningkat dari waktu ke waktu. Jangan sampai justru malah semakin menurun, semakin tua bukan semakin baik tapi justru semakin buruk, walayyadu billah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Semakin bertambah usia harus semakin baik, karena kesempatan kita hidup di dunia ini hanya satu kali, tidak dua kali, hanya satu kali. Kalau sudah kita mati, meninggalkan dunia ini, selesai, kita tidak akan pernah kembali ke dunia. Waktu yang telah kita lalui tidak akan pernah balik lagi, ya. Semua meninggalkan kita. Dan ingat, waktu itu tidak pernah menunggu kita. Ya, waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu akan terus berjalan sementara kita mengejar waktu yang ada. Jadi jangan ketinggalan oleh waktu. Gak ada istilah waktu nunggu kita. Kalau kita belum baik maka ditungguin sama waktu. Gak ada seperti itu. Waktu terus berjalan. Maka kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, kita akan menjadi orang yang rugi. Betapa banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik hingga Allah Azza wa Jal memberikan peringatan. Allah bersumpah dengan apa? Dengan waktu, wal asri, demi masa. Kenapa Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, waktu? Karena banyak orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, wal asri. Karena itu dilanjutkan setelahnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Lihat. Banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya. Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang telah Allah berikan. Kita hidup tidak lama, ya. Singkat di dunia ini. Tidak lama. Nah, sementara kematian membayang-bayangi kita, entah kapan, di mana, kita tidak tahu. Ya. Yang pasti kita semua yakin bahwa kematian akan senantiasa menjemput kita. Maka jadilah kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk mengakhiri atau bisa mengakhiri kehidupan dengan hal-hal yang baik. Ya. Berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, jangan justru semakin kesini malah semakin buruk. Semakin lemah semangat. Ya. Semangat ibadah semakin melemah. Semangat thalabul ilmi semakin melemah. Semangat melakukan amal soleh melemah, wah ini berbahaya, ya harus segera kita perbaiki. Nah, harus segera kita perbaiki, ya. Jangan sampai kita terlena dengan segala kenikmatan yang kita rasakan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, fal Qur'anu kalamullah laisa bimakhluk wa kalamullah kulluhu laisa bimakhluk. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, dan semua kalam Allah itu bukan makhluk. Nah. Wa haula lamma bada'u bihadhihi alfitnah yaqulun kalamullah khalaqahu bighairi mahal. Mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, mereka memulai fitnah ini dengan mengatakan bahwa kalamullah khalaqahu bighairi mahal. Kalam Allah itu telah Allah ciptakan tanpa ada tempat. ya, tanpa ada tempat. Nah, tidak ada satu fitnah pun, melainkan pasti ada permulaannya, ya. Melainkan pasti ada permulaannya. Nah, kadang-kadang kita baru tahu kalau ini adalah fitnah yang besar ketika sudah terjadi, ya. Ketika awal mula munculnya belum ngeh, ya. Kita belum merasa, tapi ketika sudah benar-benar terjadi baru kita merasa. Karena memang fitnah itu kedatangannya dari yang kecil, ya. Kecil terus membesar, membesar, membesar. Nah, bahkan dikatakan bahwa fitnah itu kalau datang ke kita sebagai orang-orang yang minim ilmu, itu datang dalam keadaan membelakangi kita, sehingga kita tidak tahu kalau yang datang ini ternyata apa? Fitnah. Beda kalau para ulama. Fitnah datang ke hadapan para ulama dalam keadaan fitnah itu menghadap. Jadi sebelum fitnah itu terjadi, para ulama sudah tahu ini fitnah, ya. Dan ini adalah kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ulama. Dan ini yang disebut dengan firasah. Ini yang disebut dengan firasah. Firasah itu kalau bahasa kita mungkin firasat, ya. Firasat. Firasat itu hal yang terjadi di sisi para ulama. Mereka punya firasat yang tajam, pandangan yang tajam. Dan ini yang disebut dengan basirah, ya. Ini yang disebut dengan basirah, nilai plus dari sebuah ilmu yang dimiliki. Kalau orang itu sudah ilmunya masya Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya sehingga dia punya banyak ilmu, maka ia akan memiliki apa? Basirah. Pandangan-pandangan yang tajam, firasat-firasat yang rata-rata benar, ya, sesuai terjadi. Nah, Syekh mengatakan bahwa mereka ketika memulai fitnah ini, maksudnya fitnah apa? Fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya. Lamma bada'u bihadihil fitnah, ketika mereka memulai menyebarkan fitnah ini, maka mereka mengatakan kalamullah khalaqahu bighairi mahal. Kalamullah adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan bighairi mahal, tanpa tempat. Coba, kalam Allah, Allah ciptakan tanpa tempat, itu artinya apa? Artinya antara zat Allah dengan kalamnya itu terpisah. Paham gak? Kalau sesuatu yang terpisah dari zat Allah, apa namanya? Apa namanya sesuatu yang terpisah dari zat Allah? Apa namanya? Makhluk. Jadi mereka sesungguhnya ingin mengatakan Quran itu adalah makhluk, tapi belum terang-terangan di awal. Belum terang-terangan, belum sorohah, ya. Nah, fitnah apapun yang terjadi kan selalu seperti itu, ya enggak? Ketika muncul itu belum jelas, sehingga masih ada orang yang aduh terbawa, gitu kan? Karena belum jelas, belum sorohah. Nanti ketika lama-lama-lama-lama membesar-membesar-membesar baru, oh, jelas. Ternyata ini yang mereka inginkan. La haula wala quwata illa billah. Baru kita semua sadar, bangun dari tidur kita, wah, ieu mah kudu pindah atuh gancangan, ya. Bahaya ulah ngadeukeutan eta fitnah. Ya. Hanya kan begitu. Subhanallah, fitnah, pernyataan bahwa Quran adalah makhluk pun begitu munculnya, tidak langsung jelas. Orang-orang mengatakan Quran adalah makhluk, Quran adalah makhluk, tidak, tapi samar. Ya, diawali dengan sesuatu yang samar. Diawali dengan kata-kata bahwa kalam Allah itu Allah ciptakan tanpa ada tempat, bighairi mahal. Tanpa ada tempat. Artinya antara zat Allah dengan kalam Allah itu terpisah. Faham? Sedangkan sesuatu yang terpisah dari zat Allah adalah makhluk, ya. Wa kullu man siwallah fahuwa alam. Antum usul salasah itu, iya kan? Atau ada di kasus syubhat kalau tidak salah. Wa kullu man siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah maka alam. Maksudnya apa? Makhluk. Makanya di awal tadi kita katakan bahwa kalam Allah itu adalah sesuatu yang tidak jauh dari Allah. Artinya ada pada zat Allah. Dan sesuatu yang ada pada zat Allah itu adalah sifat Allah Azza wa Jal. Itu bedanya antara sifat dengan asma. Ada asma, ada sifat. Asma'ullah wa sifatihi. Kita beriman ya kepada asma Allah dan sifat-sifatnya. Kalau asma itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada zat, sesuatu yang menunjukkan pada zat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Alim, As-Sami, Allah. Semua itu menunjukkan pada zat. Zat siapa? Zat Allah Azza wa Jal. Adapun sifat, maqama ala zat, sesuatu yang ada pada zat. Itu bedanya antara nama dengan sifat. Nah, oleh karenanya segala sesuatu itu punya nama, ya kan? Segala sesuatu punya nama. Sehingga ketika kita sebut namanya, maka itu akan tertuju pada satu zat, ya enggak? Kita sebut balon. Yang terpikir di benak kita adalah bentuk, ya, dari zat balon itu. Enggak mungkin ketika kita sebut, sini saya minta balon, ternyata dibawakan ember misalnya. Nah, mungkin. Nah, ini ya. Ini faedah dari sesuatu yang disebut dengan nama. Ketika kita sebut nama, maka tertuju pada zat tertentu. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu juga begitu. Yadullu ala zatillah, menunjukkan zat Allah Azza wa Jal. Nah, qala yaqulun kalamullah khalaqahu bighairi mahal wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan kalamullah lakinnahu kama taqulu naqatullah. Nah, mereka juga di awal-awal mengatakan kalam Allah, Al-Qur'an kalam Allah. Tapi ini kata-kata kalam Allah, kalamullah, kata-kata ini seperti kata-kata dalam bahasa Arab naqatullah, unta Allah, baitullah, rumah Allah. Naqatullah wa baitullah. Maksudnya apa? Ai min idhafatil makhluk ila al-khaliq. Maksudnya adalah merupakan penyandaran makhluk kepada sang khaliq. Coba. Ya. Ini yang kedua. Mereka katakan bahwa kalamullah itu sama seperti kata-kata baitullah, rumah Allah, naqatullah, unta Allah. Ini hanya sebagai penyandaran makhluk kepada sang khalik. Berarti mereka sebenarnya ingin mengatakan kalau Quran itu adalah makhluk, cuman secara halus pertamanya, enggak terang-terangan. Kalau seandainya terang-terangan mungkin pasti banyak orang yang apa mengetahuinya, ya. Pasti banyak orang yang mengetahuinya. Dan sekali lagi seperti itulah bada'at al-fitnah. Fitnah itu mulai. Nah, fitnah apapun selalu muncul samar-samar. Semakin kesini semakin jelas. Semakin kesini semakin jelas. Akhirnya sudah terang benderang bagaikan matahari di siang hari. Jelas sudah. Nah, itu fitnah. Fitnah Quran adalah makhluk pun begitu sekali lagi. Di awalnya mereka mengatakan bahwa Quran kalam Allah tapi diciptakan tanpa memiliki tempat. Kemudian mengatakan lagi bahwa Quran kalamullah, tapi kata-kata kalamullah ini persis seperti kata-kata naqatullah, baitullah, ya, mah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Bukan bagian dari Allah, tapi sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Kalau sesuatu yang disandarkan kepada Allah, apa namanya? Apa namanya? Makhluk, ibadullah, hamba Allah. Berarti hamba ini sifat atau makhluk Allah? Makhluk Allah. Nah, ini. Maka Syekh mengatakan hadza min talbisihim wa kadzibihim. Ini adalah merupakan talbis mereka. Ya, tipu daya mereka. Wa kadzibihim, dan kedustaannya. Nah. Maka kita harus hati-hati, ya. Segala sesuatu dituntut untuk jelas, ya. Apalagi menyangkut kebenaran. Jangan ragu untuk mengatakannya. Jangan mengucapkan kata-kata yang bisa dipahami secara bercabang. Sampaikan kata-kata yang jelas, ya. Karena yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Enggak ada hak sedikit ada batilnya, tidak ada batil tapi 80% mah hak. Loh, kok bisa? Ya. Enggak bisa seperti itu. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Qul ja'al haq wa zahaqal batil, jelas. Ya, ketika datang yang hak maka yang batil akan tersingkirkan. Nah. Qala walaysa bimakhluk. Tadi Imam Ahmad mengatakan Quran kalamullah walaysa bimakhluk, bukan makhluk. Kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, Al-Quran kalamullah. Wa ma yakfi. Lish li'annal jahmi al-mu'tazili alladhi yunkiru anna al-Quran kalamullah. Kalamullah yaqul kalamullah walakin yuridu annahu makhluk. Mislu an taqul naqatullah wa baytullah. Baytullah makhluk wa naqatullah makhluqah. Alaysa kadhalik? Fahuwa min hadha al-bab. Al-Qur'an kata Syekh adalah kalamullah. Ma yakfi, tapi tidak cukup bagi kita mengatakan sampai di sini saja, ya. Enggak cukup kita hanya mengatakan Quran kalam Allah, enggak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena golongan Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengingkari bahwa Al-Quran adalah kalam Allah mengatakan kalam Allah. Jahmiyah, ya, Mu'tazili yang mereka mengingkari kalau Quran itu sebagai apa? Kalam Allah. Mereka mengatakan kalam Allah. Quran adalah kalam Allah. Tetapi yang mereka inginkan dari kata-kata kalam Allah itu adalah bahwa Quran makhluk. Ya, bahwa Quran apa? Makhluk. Untuk membedakan antara kita dengan mereka, maka ketika kita mengucapkan Al-Quran kalamullah, jangan berhenti sampai di situ. Tapi harus ditambah dengan kata apa? Walaysa bimakhluk. Quran kalamullah laysa bimakhluk. Nah ini. Quran kalam Allah bukan makhluk. Untuk membedakan pernyataan kita dengan pernyataan Jahmiyah yang notabene mereka menolak kalau Al-Quran itu disebut kalam Allah. Karena yang mereka inginkan adalah apa? Makhluk. Tetapi mereka mengatakan kalam Allah. Ini. Ya, mereka mengatakan kalam Allah. Jadi kita harus kasih tambahan. Kalamullah laisa bimakhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Nah. Orang-orang Jahmiyah mengatakan kalam Allah, tapi yang mereka inginkan adalah bahwa Quran makhluk. Mithru antaqul, persis seperti engkau katakan naqatullah, baitullah. Baitullah makhluk, naqatullah makhluqah. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Fahuwa min hadzal bab, maka ini termasuk ke dalam pembahasan ini atau bab ini. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengatakan Quran kalamullah. Yang mereka maksudkan itu adalah seperti kita mengatakan baitullah dan naqatullah, ya. Oleh karenanya sekali lagi kita harus mengatakan Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhluk. Qala wa min hadha at-tala'ub yaquluna kalamullah lakinnahu makhluqun. Anta qulta kalamullah laysa bimakhluk, li'annaka law qulta kalamallah wa sakatta wa ma qulta laysa bimakhluk yuwafiquka al-mu'tazili wal jahmi yaqulu laka kalamullah lakin huwa yukmilu bi annahu makhluk wa anta akmalta annahu laysa bimakhluk. Min hadha at-tala'ubi, termasuk dari at-tala'ub, ya, bermain-mainnya mereka tentang Al-Quran, kalam Allah ini. Yaqulun, mereka mengatakan kalamullah lakinnahu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah tapi makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah tapi makhluk. Ini kata mereka. Anta qulta, maka engkau harus katakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Karena kalau engkau katakan kalam Allah saja, wasakata, kemudian engkau diam, engkau tidak mengatakan laisa bimakhluk, bukan makhluk, maka orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah akan menyepakatimu dalam hal ini. Ya. Mereka setuju denganmu. Nah. Orang Jahmiyah, Mu'tazilah akan mengatakan kepadamu kalam Allah, Al-Qur'an kalam Allah. Lakin huwa yukmilu bi annahu makhluk, tetapi dia akan menyempurnakan kata-katanya tadi. Dia akan mengatakan kalam Allah makhluk. Sedangkan engkau harus menyempurnakan kata-kata kalam Allah itu dengan apa? Laisa bimakhluk. Kalau seperti ini jadi jelas perbedaannya, ya. Kan harus tamayyuz. Harus tamayyuz. Harus ada skat, pemisah, pembeda, gitu kan? Antara yang hak dengan yang batil. Jangan sama, ya. Harus beda. Nah, oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan, ya, bahwa enggak cukup seseorang hanya mengatakan Quran adalah kalam Allah, ya. Tapi harus ditambah dengan kata-kata laisa bimakhluk. Ya. Demikian juga tidak cukup seseorang mengatakan Quran bukan makhluk, tapi harus dibarengi dengan kata-kata kalam Allah. Jadi intinya Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin. Ya. Jangan hanya sebatas kita mengatakan Quran kalamullah. Ahlul bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Quran adalah kalam Allah. Tapi ingat, yang mereka maksud adalah apa? Quran makhluk. Kalau kita berhenti sampai pada kata-kata kalam Allah saja, maka akan menyepakati mereka. Jadi kita harus tambah dengan laisa bimakhluk, supaya terjadi perbedaan, enggak sama. Ya. Tidak ada kesamaan, supaya jelas-jelas terpisah antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah, yang tauhid-tauhid, yang syirik-syirik, supaya jelas. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar jangan sampai kita mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batili. Janganlah kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Semampu kita harus membuat perbedaan, ya. Ketika kita berada di atas al-haq dengan segala macam bentuk apa? Kebatilan. Nah, katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Katakan yang tauhid adalah tauhid, yang sunnah adalah sunnah. Ya. Katakan yang syirik adalah syirik. Nah, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Nah, harus ada skat, harus ada pemisah. Jangan sampai terjadi percampur bauran, jangan sampai ikhtilat. Ya, ikhtilat itu bukan laki-laki yang apa, percampuran antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram saja. Ya. Tapi ketika yang hak dengan yang batil bercampur juga namanya apa? Ikhtilat. Jadi jangan sampai ada ikhtilat. Subhanallah, kalau antum belajar bahasa Arab, itu luar biasa. Kata-kata yang digunakan untuk muzakkar itu betul-betul terpisah dengan kata-kata yang digunakan untuk apa? Mu'annas. Jadi bahasa Arab itu dari segi bahasa saja sudah tidak ada ikhtilat, ya enggak? Enggak ada ikhtilat. Kalau dia untuk mudakar itu huwa, kalau dia untuk mu'annas apa? Hiya. Coba kalau bahasa Indonesia, dia itu bisa digunakan untuk laki-laki dan juga untuk wanita, ya enggak? Ya enggak? Kalau dalam bahasa Arab kan enggak bisa. Kalau ada seorang perempuan, ya kita katakan huwa, huwa Aisyah, dibenarkan apa disalahkan? Disalahkan, ujian bisa merah itu nilainya kalau seperti itu. Ya. Mesti hiya, tidak huwa. Subhanallah, dari segi bahasa saja sudah betul-betul terpisah antara yang mudzakkar dengan yang mu'annas. Ini enggak boleh berdekatan, bukan mahram, ya. Bukan mahram, boleh berdekatan, harus terpisah. Nah, ini dari segi bahasa Islam luar biasa. Ya. Nah, untuk menyebut kamu juga sama. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti, kan beda, ya enggak? Beda. Nah. Jadi selalu terpisah. Ya. Selalu terpisah. Ada ciri-ciri mudzakkar, ada ciri-ciri mu'annas, berbeda, terpisah, tidak ikhtilat, tidak campur baur. Maka yang hak jangan sampai terjadi ikhtilat dengan yang batil, ya. Jangan sampai pemahaman ahlu sunnah ini bercampur baur dengan pemahaman Jahmiyah, dengan pemahaman Mu'tazilah. Jangan sampai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah bercampur dengan pemahaman Ikhwani, pemahaman Qutbi, pemahaman. Gak boleh, itu ikhtilat itu, ya. Itu apa? Ikhtilat, haram. Nah, gak boleh. Ada ahlu sunnah kok bercampur pemikirannya dengan Ikhwani, dengan pergerakan dengan Qutbi, dengan takfiri. Gak bisa seperti itu. Ya. Ahlu sunnah harus terpisah. Nah, supaya tidak terjadi apa? Ikhtilat. Nah. Cuma kadang-kadang kalau kita berusaha untuk tamayuz, melakukan hal-hal yang seperti itu, selalu dicap sebagai orang yang sok paling benar, ya enggak? Nah, biasa itu, ya. Hal yang lumrah, sunnatullah terjadi. Para anbiya, para rasul saja mereka mendapatkan gangguan dari kaumnya, ya kan? Nabi kita disebut sahir, tukang sihir, disebut majnun, orang gila, nah, disebut tukang syair lah, ya, disebut pendusta. Sudah biasa. Nah, kita harus sabar dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu. Enggak perlu terpengaruh, ya. Nah. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad mengatakan wala yadh'uf an yaqul laysa bimakhluqin qala fa inna kalam Allah laysa biba'inin minhu wa laysa minhu syai'un makhluq. Imam Ahmad tadi mengatakan bahwa la yadh'uf an yaqul laysa bimakhluq, tidak cukup seseorang mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk, tapi harus mengatakan kalam Allah bukan makhluk. Sebagaimana tidak cukup seseorang mengatakan kalam Allah dan berhenti sampai di situ, tapi harus ditambah dengan kata-kata apa? Bukan makhluk, laisa bimakhluk. Kata Imam Ahmad tadi bahwa tidak cukup seseorang mengatakan laisa bimakhluk, Quran itu bukan makhluk. Nah, kemudian sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, laisa biba'inin minhu, ya, tidak jauh darinya. Walaisa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada satupun dari kalam Allah itu yang merupakan makhluk. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, ya'ni sifatul kalam sifatun qa'imatun bidhatillahi tabaraka wa ta'ala, lakin yatakallamu mata sya'a wa idha sya'a. Nah, maksudnya adalah bahwa sifatul kalam, sifat kalam adalah sifat qa'imah bidzatillahi azza wa jal, sifat yang ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Lakin yatakallam matasya'a, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara matasya'a, kapan Allah kehendaki. Wa idza syaa, dan apabila Allah berkehendak. Nah, jadi kalam Allah adalah sifat bagi Allah. Sifatul kalam, kalamullah laisa bibainin minhu. Kalam Allah tidak jauh darinya, dari Allah. Ini yaruddu 'alal mu'tazilah. Kata-kata ini, kalamullah laisa bibainin minhu, adalah merupakan bantahan 'alal mu'tazilah, atas golongan mu'tazilah. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan, khalaqahu bighairi mahal. Allah telah ciptakan kalamnya ini bighairi mahal, tanpa tempat. Ya. Faham ya? Apa yang dimaksud dengan Allah menciptakan kalamnya ini tanpa tempat? Artinya ingin mengatakan bahwa antara Allah dengan kalamnya itu terpisah. Nah. Fal kalamu sifatullah mithlul qudrah, maka kalam Allah itu adalah sifat Allah, persis seperti al-qudrah. Wa mithlul iradah, seperti al-iradah. Minas sifatil azaliyah, termasuk sifat azaliyah. Ya. Al-qa'imah bidatihi subhanahu wa ta'ala, yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia sifatu kamal, sifat kalam adalah sifat yang sempurna. Kama annahu yakhluqu ma tasha'a yatakallam ma tasha'a, sebagaimana Allah menciptakan sesuatu kapan Allah kehendaki, maka Allah pun berbicara ya kapan Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini dalil bahwa kalam Allah itu berkaitan dengan kehendaknya. Sesungguhnya persoalannya adalah apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan apa? Kun fayakun, sehingga jadilah. Nah, apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, sifatul kalam sifatul dzat. Sifat kalam adalah sifat dzatiyah. Lakinnahu yatakallam wa yuhi wa yakhluq wa yarzuq bi kalamihi, akan tetapi dia Allah akan berbicara, menyampaikan wahyu, menciptakan, memberi rizki bi kalamihi, melalui apa? Kalamnya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Faqauluhu laisa bibainin minhu, maka kalimat laisa bibainin minhu, kalam Allah itu tidak jauh darinya, adalah anna kalamahu ta'ala qa'imun bidatihi, bahwa kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada pada zatnya, tidak terpisah, tapi ada pada zatnya. Beda antara kalimat khalaqahu bighairi mahal dengan qa'imun bidatihi. Ya. Kalau khalaqahu bighairi mahal berarti terpisah antara zat Allah dengan kalamnya. Tapi kalau kalimat qa'imun bidzatihi, ada pada zatnya, berarti sesuatu yang memang tidak bisa lepas dari zatnya. Nah, wa ammal Qur'an, adapun Al-Qur'an, fayusma'u kala wa kalamuhu yusma. Adapun Al-Qur'an, sesuatu yang dapat didengar, ya. Wa kalamuhu yusma, dan kalam Allah pun dapat didengar. Araftum? Nah, kalian tahu. Qala laisa bibainin minhu maqsuduhu. Apakah kalian tahu maksud dari laisa bibainin minhu? Maksuduhu anna hadihi sifah qa'imatun bidzatihi. Sekali lagi, maksudnya adalah ingin menjelaskan bahwa sifat kalam ini sesuatu yang ada pada zat. Raddan 'alal mu'tazilah, sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang mu'tazilah, alladzi yaqulun, yang mereka mengatakan khalaqahu bighairi mahal. Allah ciptakan kalamnya itu tanpa tempat. Jadi perbedaannya sangat jelas sekali ya, kontras bagaikan langit dan bumi. Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah khalaqahu bighairi mahal. Ahlus Sunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluq, laisa bibainin minhu, qaimun bidzatihi subhanahu wa ta'ala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam.